menjelang kita Isya, jika para sahabat sudah punya keyakinan bahwa kiamat itu sangat dekat dengan zaman mereka, bahwa mereka yang dimaksud dengan akhir zaman, sementara Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 110-111, Allah memuji para sahabat dan Allah jamin seluruh sahabat itu dalam surga, yaitu di surat At-Taubah ayat 100. Allah juga menjamin siapapun yang meniru, mencontoh, mengikuti para sahabat, sama Allah perlakukan mereka-mereka seperti Allah memperlakukan para sahabat. Maka keyakinan para sahabat itu bahwa kiamat sudah sangat dekat dan mereka adalah generasi akhir zaman, keyakinan yang sah untuk kita tiru. Justru saya akan buktikan kepada ibu bapak semua, dan ini teramat sangat sulit untuk dibantah, bahwa yang sah, bahwa yang benar-benar sahih, layak disebut akhir zaman itu bukan mereka, tetapi kita. Bahwa petaka-petaka, huru-hara-huru-hara besar akhir zaman yang akan merasakan generasi akhir zaman, keyakinan yang sah untuk kita tiru. Justru saya akan buktikan kepada ibu bapak semua, dan ini teramat sangat sulit untuk dibantah, bahwa yang sah, bahwa yang benar-benar sahih, layak disebut akhir zaman itu bukan mereka, tetapi kita. Bahwa petaka-petaka, huru-hara-huru-hara besar akhir zaman yang akan merasakannya, menyaksikannya secara langsung, bukan mereka, tapi kita. Kitalah yang dimaksud dengan manusia-manusia akhir zaman. Bapak ibu semua layak disebut dengan generasi akhir zaman. Jadi rasanya tidak adil kalau saya digelari dengan Ustaz akhir zaman. Tidak adil. Karena saya Ustaz akhir zaman, bapak ibu adalah manusia-manusia umat Nabi akhir zaman. Imbang. Ini kayak enggak fair, Pak. Saya lewat di depan mall, saya masuk ke airport, orang-orang bilang Ustaz akhir zaman. Yang paling parah itu Ustaz kiamat. Ustaz kiamat. Sadarlah bapak ibu, kita semua sama. Sama-sama akhir zaman. Pembuktiannya berikut ini. Saya akan maksimal menggunakan whiteboard kita. Maka semua mata nanti diarahkan ke arah sini. Nanti akan ditembakkan kemari. Yang di luar juga bisa menyaksikannya, insya Allah. Jadi kira-kira yang nonton dari samping kira-kira nampak gak ya? Berpandai-pandailah menyusun ruangan kita. Bapak ibu, saya akan buktikan bahwa kita yang pas disebut dengan akhir zaman itu. Satu, dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu julus, ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun, tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami seorang lelaki, syadidu bayadith thiyab, sangat putih bajunya dan bersih, syadidu sawadi syab, hitam sekali rambutnya, rapi dan ikal, wajahnya sangat tampan. La yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu ahadun minna. Dia ini orang asing. Tidak satu orang pun di antara kami kenal dengan laki-laki ini. Dan kalau ia dikatakan seorang musafir, tidak nampak tanda-tanda bahwa orang ini baru saja menempuh perjalanan yang jauh. Dan dulu kan enggak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan yang ber-AC. Kalau dari jarak jauh perjalanan, mesti kulitnya sudah menghitam dan berdebu, rambutnya pasti acak-acakan, bajunya pun pasti sudah kumal dan kucek, Tapi ini rapi, bersih, kayak orang baru keluar dari salon. Kami tidak kenal dengan dia. Fajara sa'ilan Nabi, dengan sangat percaya diri, seolah-olah sudah sangat akrab, duduk tepat di depan Nabi orang ini. Fa'asnada rukbatain ila rukbatain, kedua lututnya langsung dia pertemukan, dia diadunya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffay 'ala fakhidhay, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata melihat ke arah mata, wajah menatap wajah. Faqal, langsung to the point bertanya. Macam enggak akrab saja. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Eh Muhammad, ceritakan kepada saya Islam ini sebenarnya apa. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang lima. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah, wa tuqima salat, wa tu'tiya zakah, wa tasuma ramadhan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang lima, apa kata laki-laki ini? Sadaqta, bagus, jawaban engkau benar. Ay, kata Umar, siapa pula orang ini? Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang datang, dia yang bertanya, Nabi jawab, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Macam menguji-nguji ini orang. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, dan ceritakan juga kepada saya iman itu apa. Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Akhirnya hadis ini dinobatkan oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis dalil tentang rukun Islam dan rukun iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Sekali lagi laki-laki itu berkata, sadaqta, bagus, jawaban yang ini juga tepat. Makin gatal tanya pun berkata. Lalu dia berkata lagi, akhbirni anil ihsan, kalau ihsan, apa itu ihsan? Hai Muhammad, kabarkan kepada saya ihsan. Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau dalam hidup ini di dunia sadar bahwa engkau untuk menyembah Allah, dan engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Itu yang ihsan. Apabila engkau tidak mampu sampai ke level seolah-olah melihat Allah dalam menyembah Allah, maka setidak-tidaknya engkau hidup di dunia ini untuk menyembah Allah, engkau yakin Allah sedang melihat terus kepada engkau. Itu yang ihsan. Oh, dia bertanya kepada pertanyaan terakhir, mata sa'ah, mata sa'ah. Eh Muhammad, kemana-mana engkau cerita, kiamat dah dekat, kiamat dah dekat. Semua orang yakin bahwa kiamat sudah dekat. Sekarang saya mau bertanya, mata sa'ah, kapan? Waktunya kapan? Hari apa? Bulan berapa? Tahun berapa? When exactly? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf. Untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang bertanya mungkin lebih tahu daripada saya yang ditanya. Minta maaf, saya tidak tahu. Nabi tahu kalau ini adalah malaikat Jibril. Ente yang bertanya mungkin lebih tahu daripada ane yang ditanya. Apa kata malaikat Jibril yang menjelma ini? Akhbirni an amaratiha. Sama, saya juga enggak tahu. Tapi tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat, ente tahu enggak, hai Muhammad? Aha, kata Nabi, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Ani spesialisnya. Maka Nabi berkata, dengerin baik-baik, tak bocorin sedikit buat ente ya. Nabi berkata, antali dal amatu rabataha wa antaral shufatal uratal alata ri'asha yataqawaluna fil bunyan. Engkau amati baik-baik, Bila engkau menemukan kelak suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka kere, miskin, hanya penggembala ternak, paling banter penggembala ternak, tidak beralas kaki, saking miskinnya pak, sendal pun kagak kebeli, bertelanjang dada. Ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam hadis Nabi itu, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Setelah mendengarkan jawaban ini, si laki-laki yang bertanya, yang dianya adalah malaikat Jibril, langsung berdiri dan pergi. Umar bin Khattab dengan seluruh sahabat-sahabat yang lain kayak terhipnotis. Lalu dicolek oleh Rasul Umar yang terdekat dengan beliau. Umar, ente tahu itu siapa orang? Tidak ya Rasul, tangkap dia. Bawa kemari. Giliran kita yang nak tanya siapa tuh orang. Siap ya Rasul. Umar berdiri dengan tegap, sigap. Nah Bapak Ibu tahu Umar bin Khattab itu kayak apa posturnya Pak? Tinggi, gede. Langkah kakinya hampir dua kali langkah para sahabat. Satu kali langkahnya. Sehingga kata para sahabat, Umar bin Khattab itu kalau naik ke atas satu ekor kuda jantan, kuda perang yang dewasa, bukan kuda poni ya. Umar naik ke atas kuda jantan, kuda perang yang dewasa, lah kedua kakinya tidak diletakkan di atas tirak, dibiarkan saja bergelantung, kudanya jalan, dua ujung kaki Umar ini bisa membuat dua garis di jalan. Emang tinggi gede Pak. Makanya lawan-lawan Umar itu dalam bulan, kalau tahu lawannya Umar, kencing di celana mereka. Dengan cepat Umar mengejar. Masjid di zaman Nabi itu belum ada dinding kayak gini, baru tiang-tiang dan atap. Nah di luar juga lapangannya masih luas sekali, bukan kayak masjid dalam kota besar. Banyak lorong-lorong tikusnya, orang keluar langsung hilang. Nah ini enggak. Umar perlu celinguk-celinguk cari ke sana kemari enggak ketemu. Datang lagi, ya Rasulullah, gimana? Mana orangnya? Kata Rasul, he's gone. Nah, udah hilang ya Rasul. Hey, kata Rasul, itu tadi malaikat Jibril, dia datang kemari menjelma jadi manusia, nanya saya pura-pura buat memberitahu kepada kalian isi agama ini ada empat: Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Nah, ini yang kita pelajari sekarang adalah bagian Islam yang seperempat Islam, ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ada apa dalam ilmu tentang tanda-tanda kiamat? Kalau kita belajar ini Pak, lalu kita amati perkembangan yang ada, dampak yang terjadi adalah sangat positif. Gairah hidup kita menyala membara. Semangat hidup kita melihat masa depan penuh dengan gelora, tetapi positif, ingin menjadi manusia terbaik untuk menjadi manusia paling berprestasi di mata Allah, agar menjadi manusia yang paling berat timbangan amal solehnya pada hari kiamat. Kenapa? Oh, ini udah dekat banget. Udah dekat sekali. Buat apa saya menggila-gila dengan dunia? Buat apa saya bertamak dengan dunia? Buat apa saya memutuskan tali silaturahmi, melanjutkan kezaliman, berbuat dosa, dan meminimkan amal soleh? Saatnya saya menjadi orang yang terbaik. Saatnya saya melakukan yang terbaik, mumpung waktu masih ada. Itu cara berpikir yang positif, akibat belajar tentang akhir. Jadi bukan negatif. Udah mau kiamat. Bawahnya sudah hilang semangat hidupnya. Pak, kok kayak gitu jalannya? Nggak mau kiamat. Bukan gitu. Ya, jadi kayak para sahabat itu. Baik, sekarang. Yuk. Kita lihat tadi hadis Nabi. Kalau engkau nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya, mereka kere-kere, miskin-miskin, penggembara ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah ditemukan, jarak masa antara kita dengan kiamat sudah sangat dekat. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi riwayat siapa hadisnya? Riwayat Imam Mus. Diceritakan oleh Umar bin Khattab. Kalau ini riwayat Imam Ahmad, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya, lalu saling mereka sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, bahwa jika zaman itu sudah datang, maka jarak masa antara kita yang hidup dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa yang kau maksud, wahai ya Rasulullah?" Jawaban Nabi, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat faktanya sekarang. Tidak terjadi zaman sahabat, tidak pula setelahnya. Yang ada cuma zaman kita. Jazirah Arabia, nama aslinya dulu kan Jazirah Arabia ya. Sebelum minyak bumi ditemukan, Arab itu namanya dulu masih Jazirah Arabia. Saya bertanya pada ibu bapak, sebelum minyak bumi ada ditemukan di Arab, Arab Jazirah Arabia itu kaya apa miskin? Banget. Negeri yang gersang, gurun Sahara yang luas dan tandus, panas. Apa yang bisa diharapkan dari negeri yang kayak gitu? Penduduknya miskin-miskin. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabia, langsung Jazirah Arabia menjadi negeri terkaya di dunia. Bukan, kalau dibahasakan begini, mereka akhirnya mendirikan negara sendiri-sendiri dan masing-masing negara kaya raya. Apa? Nah, jangan kaya raya biasa. Ini kita pakai tasydid kaya raya. Mereka mendirikan negara masing-masing jadi 7 negara Jazirah Arabia itu. Qatar, negara terkaya nomor 1 dunia. Bahrain, nomor 2 dunia. Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Nah, coba Bapak Ibu lihat masing-masing sekarang. Apa yang dilakukan oleh masing-masing penguasa di pecahan negara Jazirah Arabia ini sekarang, di kota-kota besar mereka. Lihat yang terdekat dengan hati kita dulu, di Mekah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi, Pak, di sekitar Masjidil Haram di Mekah, Pak? Allah, Allah, pembangunan gedung-gedung tinggi pencakar langit, betul? Zam-zam saja, tower zam-zam, lebih 640-an meter, dan dengan jam terbesar nomor 1 dunia. Bukit-bukit menjadi kecil dan rendah, dan Ka'bah kita pakai macam tailarak yang dikangkangi oleh hotel-hotel bintang 5, besar-besar. 2020 akan dinobatkan Mekah sebagai kota termahal nomor 1 dunia. Harga tanah 1 meter aja di Mekah sekarang 10 miliar. Lihat Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi kayak mau tenggelam, Pak. Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, megah-megah, mewah-mewah. Udah gak nampak lagi dari jarak masuk itu udah hilang Masjid Nabawi. Riyadh, ibu kota Riyadh, ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur di ibu kota Riyadh. Langsung disulap oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan mengalahkan Eropa. Jeddah sebagai kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi ya, baru Arab Saudi. Lihat kota sebelahnya, negara sebelahnya, Kuwait. Ah, Masya Allah. Kota-kota besar yang ada di Amerika, di Eropa, minder, Pak, dengan pembangunan yang ada di Kuwait. Mewah dan tinggi-tinggi pencakar langit. Kuwait harus ngaku kalah dibandingkan kota sebelahnya yang indahnya luar biasa, Bahrain. Bahrain juga menjadi kota impian, menjadi kota metropolitan yang tidak ada tanding-bandingnya, kecuali negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab terkenal dengan kota Abu Dhabi. Haha, Bapak buka YouTube, lihat macam apa kota Abu Dhabi. Kalau Bapak ada rezeki, Pak, pergi umroh, sengajakan naik pesawat Uni Emirat Arab, ya, Emirates. Coba berangkat dengan pesawat itu, cari yang transitnya lebih 12 jam. Biasanya ada fasilitas kita dibawa jalan-jalan gratis keliling Uni Abu Dhabi. Masya Allah, kaum muslimin. semua impian yang ada dalam khayalan manusia ada di Abu Dhabi. Cuma di Abu Dhabi Pak, ada mobil dari luar sampai dalam itu emas semua, cuma di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi lah ditemukan ATM emas. Bapak masukkan kartu ATM, tekan tombol, keluar emas 1 kilo. Itu ada hanya cuma di Abu Dhabi. Cuma di Abu Dhabi ada stand-stand khusus dengan peralatan mewah, keluar karena gratis apapun makanannya. Dan makan itu sebut dengan sudut para fuqara dan masakin. Hampir-hampir makan itu banyak terbuang Pak, karena banyak yang gak datang. Hampir-hampir gak ada lagi orang yang mau menerima zakat di sana. Masya Allah, mewahnya luar biasa kaum muslimin. Piaraan orang di sana, kalau kita piaraan kita apa? Burung, kucing, anjing. Kalau sana piaraannya singa, macan, masuk dalam rumah. Karena kemewahan, Masya Allah. Harga kudanya saja Pak, miliaran. Standar-standar kuda Prabowo, itu kuda-kuda yang mau dibuang dan disembelih di sana. Abu Dhabi, ya Allah, ya Rabbi. Tapi Abu Dhabi harus angkat tangan dengan kota sebelahnya, masih negara yang sama, Dubai. Dubai pemegang rekor nomor satu gedung tertinggi, nomor satu dunia. Nama gedungnya adalah Burj Khalifa, tingginya 818 meter. 800? Masya Allah. Bapak berdiri di bawahnya ngelit. Apakah sudah cukup perlombaan ini? Oh, belum. Sekarang ini di tepi Laut Merah, di kota Jeddah, di Arab Saudi, sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor satu di dunia yang akan mengalahkan rekor di Dubai. Burj Khalifa akan kalah rekornya. Kalau Burj Khalifa hanya 818 meter, maka yang dibuat di tepi Laut Merah sekarang di Jeddah, namanya Kingdom Tower. Didirikan oleh orang terkaya nomor satu di Arab Saudi, namanya Pangeran Al-Walid bin Talal. Rencana pembangunan harusnya 2018 ini selesai, tapi karena ada krisis kemelut antara keluarga kerajaan baru-baru ini dan beliau akhirnya ditahan, asetnya banyak yang dibekukan, maka setelah dia dilepaskan, beliau melanjutkan pembangunan. Rencananya paling lambat 2020 selesai. Berapa ketinggian? Menghabiskan dana 120 triliun lebih rupiah uang kita. Itu untuk satu gedung itu. Pernah lihat uang sebanyak itu belum? Belum ya? Sama. Nolnya berapa itu Pak? Masya Allah. Ya Allah. Gedung ini ketinggiannya, jika yang di sana cuma 818 meter yang di sana, kalau yang di Jeddah 1,2 kilometer sampai ke awan tingginya. Insya Allah. Semula mereka berniat 1,4 Pak, tapi para pakar dan ahli bangun-bangun tinggi dunia menyarankan jangan, itu sudah berisiko tinggi. Bisa Mbak Fatih juga sebentar. Nah, akhirnya Kuwait juga mengumumkan baru-baru ini akan mendirikan gedung yang ketinggian juga menembus angka 1 km pula. Masya Allah. Kemudian yang sedang berkuasa di Arab Saudi sekarang, Pangeran Muhammad bin Salman, juga mengumumkan bahwa tahun 2030 sudah selesai pembangunan kota termewah, terhebat, terbesar dan ter seluruh dunia, yaitu di tepi Laut Merah dekat perbatasan dengan Yordania. Nama kota itu adalah kota Neom. Habiskan dana 6.600-an lebih triliun rupiah uang kita. Onde mande. Luar biasa ini Pak, Masya Allah. Dulu mereka kere, miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Tiba-tiba mereka kaya sekarang. Dan mereka berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Pesan Rasulullah apa? Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Cangkan itu dulu. Sudah sangat-sangat dekat. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau sekarang melihat kok kayak gini sekarang Arab Saudi, kok kayak gini sekarang bencana-bencana, kok kayak gini sekarang penguasa-penguasa di mana-mana termasuk di Indonesia, kok kayak gini. Jangan banyak kok-koknya, ngaji aja Bapak Ibu akan paham, kita di akhir zaman. Itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, mungkin nanti akan ada yang bertanya begini, Pak Ustaz, saya ada dengar hadis bunyinya kayak gini Ustaz. Kata Rasulullah, selama di bumi ini masih ada satu saja orang yang masih kenal dengan Allah dan ia beriman dengan Allah, walaupun imannya cuma seujung kuku, maka Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ustaz, kita kan sekarang sudah 1,7 miliar jumlahnya. Berarti kan lama gitu Pak Ustaz. Saya jawab ya, benar. Itu hadis memang dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu dicatat baik-baik wahai umat akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi sirk ayyuqta'u sirk yatsba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan bolong di bawahnya tembus sampai ke atas, bisa dimasukkan sehelai tali. Maka antar satu butir dengan butir yang lain terhubung di tengah-tengahnya tali macam butiran tasbih. Di bagian bawahnya disantum, dikasih simpul sehingga tertahan. Butiran-butiran itu tertahan. Butiran pertama, kedua, ketiga tertahan. Lalu Nabi mengatakan, iyuqta'u silk. Ketika simpulnya itu digunting, diputus, apa yang terjadi? Butiran pertama apa nasibnya? Meluncurlah keluar. Lalu butiran kedua nyusul atau tidak? Nyusulnya pakai lama atau pakai cepat? Cepat, langsung sekali. Sap, sap, sap, sap, sap, sap, sap, sap, sap, sap. Ya. Artinya kalau yang pertama sudah terjadi, yang kedua langsung menyusul. Nggak pakai lama. Nggak pakai 1000 tahun jaraknya. Atau 100 tahun. Atau 10 tahun. Tidak, jaraknya dekat. Yang kedua, yang pertama dan yang kedua dekat jaraknya. Yang ketiga lebih dekat lagi. Yang keempat lebih dekat lagi. Begitulah seterusnya. Masya Allah. Dan kita diizinkan oleh Allah hanya menyaksikan tanda besar kiamat sampai tanda yang ketujuh saja. Tanda pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi yang hidup di akhir zaman akan menyaksikan tanda besar kiamat sampai tanda yang ketujuh. Yang kedelapan, kesembilan, kesepuluh sudah tidak ada lagi orang Islam yang hidup di muka bumi ini. Apa yang terjadi dengan tanda besar kiamat yang ketujuh? Tanda besar kiamat yang ketujuh, perhatikan Bapak tulis. Ini ya. Halo, cek. Halo. Halo, bismillah. Halo. Cek, sampai belakang. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Jadi yang ke satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah ini yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh yang akan terjadi adalah bertiupnya angin lembut dari timur, kata Rasulullah di sebuah hadis. Di hadis yang lain, timurnya Nabi pastikan adalah Yaman. Angin lembut ini sejuk dan berbau wangi kesturi. sejuk berbau wangi kesturi. Angin lembut. Bukan angin puting beliung, badai bukan. Angin lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Tapi angin ini membawa satu misi, yaitu kematian. Angin lembut, kematian. Sabda Rasulullah, angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang yang ada iman di dadanya di muka bumi ini, walaupun imannya cuma seujung kuku, dan orang ini ada di dalam pulau, ada di puncak gunung, ada di dalam gua, ada di lembah, ada di gurun Sahara, di mana saja ada orang yang beriman, orang Islam yang beriman, walau imannya hanya seujung kuku, angin ini akan sampai kepada orang tersebut. Ketika orang ini tersentuh oleh angin, ketika orang ini menghirup angin lembut yang berbau wangi kesturi ini, saat itu, di tempat itu, langsung dia tergeletak meninggal dunia. Maka serentak satu muka bumi, umat Islam yang beriman, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Tidak ada lagi tersisa orang beriman hidup di dunia. Maka kata Rasulullah, sejak peristiwa itu, sampai kiamat besar kehancuran alam semesta, satu atau dua generasi setelah itu barulah kiamat besar kehancuran alam semesta. Maknanya tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9 dan yang ke-10 hanya disaksikan oleh manusia-manusia yang hidup sementara mereka tidak kenal Allah sama sekali. Mereka tidak punya iman kepada Allah sama sekali. Ini kabar gembira apa tidak? Kabar gembira tentunya, berarti kita orang Islam tidak akan pernah menyaksikan kapan dan bagaimana kiamat besar kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis kita di sini. Nah, di sini saya istilahkan dengan istilah finish. Finish itu apa? Habis. Kalau finish berarti harus ada startnya dong. Iya, startnya itu di sini. Start. Kapan startnya? Sejak Allah mengutus Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul. Sejak itu start. Start, finishnya habis seluruh umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi ini. Tidak ada lagi yang tersisa. Start dan finish. Nah, kaum muslimin, sekarang kita paham jawaban daripada orang yang bertanya tadi itu, terjawab tidak? Terjawab, karena orang Islam ternyata habis semuanya. Habisnya serentak. Nah, jangan Bapak Ibu bertanya pula kepada saya, Ustaz, kalau serentak kita meninggal dunia, lalu siapa yang menguburkan kita? Gak usah lah, masalah-masalah yang gak penting itu gak usah, mati-mati salah. Ya. Baik. Sudah, sekarang terjawab sudah. Satu atau dua generasi. Menurut ilmu sosial, satu generasi itu Pak 25 tahun. Kita lahir, kita kanak-kanak, remaja, dewasa. Usia 25 itulah kita mulai menikah. Lalu lahir anak. Nah, lahir anak itu adalah lahir generasi baru namanya. Maka satu generasi itu namanya adalah 25. Satu atau dua generasi setelah itu baru kiamat kata Nabi. Sesuai enggak dengan hadis 40 tahun lagi tadi? Allah akan tunda lagi kiamat 40. Satu atau dua generasi, kalau digabung 50 tahun. Nah, 40 tahun adalah berarti generasi kedua, nyambung jadinya. Ya, baik kaum muslimin. Sekarang finish. Dan sekarang untuk membuktikan yang kedua, kita ini sudah di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Di dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad berikut ini. Rasul bersabda, sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul, sampai kita semua wafat serentak di muka bumi, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. 5 fase sejarah. Fase pertama, Nabi menyebutnya dengan nubuwah, fase kenabian, di mana umat Islam langsung Nabi besar Muhammad SAW yang memimpin. Ini langsung Nabi Muhammad yang memimpin. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. 23 tahun. begini ya. Ini 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun beliau di Madinah. Ini hijrah. 23 tahun. Fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad akhir fase yang pertama. Lalu setelah itu kalian masuk pada fase kedua kata Rasulullah. Besok subuh insyaallah di Masjid Usuluddin ada tempat tuliskan. Ya. Fase kedua khilafatan alamin hajin nubuah, fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Para sahabat-sahabat Nabi menjadi khalifah, tapi cara memerintahnya persis sama dengan cara Nabi memerintah. Ya, fase khilafah. Fase ini kata Rasulullah selama 30 tahun. Coba sebutkan siapa-siapa yang mengisi fase ini pemerintahnya. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Pokoknya berhentinya di Ali. Kalau Ali baru 29 tahun 6 bulan. Sementara Nabi mengatakan Salatina 30 tahun. Yang 6 bulan lagi siapa? Hasan bin Ali. Camkan itu baik-baik. Nabi mengatakan 30 tahun. Kalau baru sampai ke Ali, baru 29 tahun 6 bulan. Kenapa Hasan bin Ali gak populer menurut Syiah? Kenapa menurut Syiah yang populer selalu Husain bin Ali? Husain bin Ali. Padahal Hasan bin Ali mereka akui juga sebagai imam mereka itu kan 12. Karena sewaktu Hasan masih kecil, Hasan dibawa oleh Rasulullah SAW ke tengah-tengah para sahabatnya. Lalu apa kata Rasul? Cucuku ini nanti akan mempersatukan kalimat kaum muslimin yang terbelah dan terpecah di masanya. Dia yang akan bersatukan. Dan benar Pak, saat Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dengan cara dibunuh, umat Islam saat itu terbelah dua. Umat Islam yang pusatnya di Madinah Al-Munawarah, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifahnya. Jadi ini adalah Islam belahan timur. Islam belahan barat dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang pusat pemerintahnya ada Damaskus, Syria sekarang. Dan dua blok besar ini dari kalangan para sahabat sering terjadi pertembungan dan pertempuran. Hasan bin Ali diangkat, dibaiat menjadi khalifah. Siang malam pikirannya berpikir keras bagaimana cara menyatukan kalimat kaum muslimin ini. Ternyata Allah beri dia taufik dan ilham. Lalu dia ajak musyawarah sama sahabat senior, sepakat semuanya. Pas 6 bulan beliau menjabat menjadi seorang khalifah, beliau serahkan bulan-bulan ke khalifah yang ada di tangannya, yang pusat jadi Madinah Al-Munawarah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat pemerintahnya di Damaskus, Syria. Pas 6 bulan beliau memimpin. Jadi genaplah 30 tahun. Para sahabat menggelari dan ahli sejarah menyebut tahun itu dengan Amul Jamaah, tahun kembali bersatunya kaum mukminin. Ya, genap, selesai 30 tahun. Fase kedua telah selesai. Kita masuk fase ketiga. Ini ternyata paling lama. Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan memegang tampuk pemerintahan, Muawiyah merubah konsep kekhalifahan menjadi konsep kerajaan. Gelar rajanya tetap khalifah, tapi sudah dirubah sistemnya dengan sistem kerajaan. Dan ini berlangsung lama ya. Habis fase Muawiyah diganti oleh fase Bani Abbasiyah. Habis fase Bani Abbasiyah diganti oleh Bani Utsmaniyah. Totalnya 1227 tahun. Ya, ini fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit di Timur Tengah. Akhir fase ketiga ini adalah runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Jadi fase ini telah berakhir 3 bulan Maret tahun 1924. Berapa tahun yang lalu? 94 tahun yang lalu hitungan Masehi. Hitungan Masehi. Kalau dihijriahkan sudah 97 tahun hijriah berlalu. Fase ketiga. Sekarang kita sedang berada di fase terberat. Fase terberat. perhatikan baik-baik. Fase ini saya buat agak panjang bukan berarti waktunya lama, tidak. Ini kalau ada papan tulis lebih besar lagi, saya zoom besar. Dan saya sengaja tidak mau pakai slide. Kenapa tidak mau? Salah satu rahasia saya, barokah daripada menulis langsung di papan tulis ini bagaikan menulis dalam memori ibu bapak. Daripada muncul sebentar, hilang. Muncul, hilang. Kayak gitu hilangnya, hilang pula dia. Keluar bapak, hebat ceramahnya, apa itu? Tapi kalau kita nulis begini, insya Allah lama ikannya di lama. Makanya nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dioret-oretnya. Kan begitu kan? Baik. Fase keempat, ini fase kita. Fase ini, kata Rasulullah, mulkan jabarian. Fase kekuasaan yang diktator. Fase kediktatoran. Ciri khas fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Ciri khas fase ini, Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia ditindas dan dizalimi. Terasa tidak? Terasa. Ini memang fasenya. Tapi fase ini tidak lama. Fase ini tidak lama. Bapak kalian nanti. Di fase ini nanti akan terjadi tanda besar kiamat. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Fase kita. Di fase kita ini akan terjadi tanda besar kiamat. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah setelah fase ini selesai, kita masuk fase yang kelima. Fase kelima ini Allah langsung yang menjanjikan dalam Al-Quran. Lihat dalilnya, Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh Islam, khilafah Islamiyah. Ini adalah fase penutup, fase khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Redaksi bahasanya sama, khilafah Islamiyah. Ini khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Ini khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Bedanya, kalau di sini kekuasaan Islam hanya 2/3 dunia. Tapi kalau di terakhir ini kata Rasulullah, 100% bumi ini dikuasai oleh Islam. Allahu Akbar. Dan masanya enggak lama, ini yang hebatnya. Mungkin ibu bapak ambil enggak percaya nih, kalau enggak ada ayatnya, mungkin sulit kita percaya. Apalagi melihat keadaan kita semuanya sama terkurung. Media bukan kita yang pegang seluruh dunia. Betul. Teknologi bukan kita yang pegang. Ekonomi bukan kita yang pegang. Militer apalagi. Dan kekuatan dunia, PBB-nya, Blok Timurnya, Blok Baratnya, dan Muslim semuanya. Kapan mau berjayanya Islam? Kayaknya jauh mah ini. Itu kalau seandainya kita gak dengar ayat. Kalau kita gak dengar hadis ini. Ayo saya dengarkan sebentar pada Bapak Ibu. Bapak, coba buka kembali data sejarah bulan Februari tahun 2012 di New York. Diadakan pertemuan 15 negara-negara besar yang punya intelijen paling kuat di dunia. Ngumpul semuanya di New York. Februari 2012. Pembicaraan mereka tentang siapakah pelanjut kedua penguasa bumi ini 2020 ke atas. Siapakah yang akan memimpin dunia? Kalau sebelumnya adalah Amerika Serikat. Sebelum Amerika Serikat, ini Soviet dengan Amerika. Lalu Amerika tukar penguasa dunia. Sekarang 2020 ke depan siapa? Mereka runding, mereka bicara mendalam. Empat opsi muncul. Satu, masih Amerika. Dua, China. Tiga, mafia-mafia dan gangster-gangster internasional. Dan empat, khilafah Islamiyah. Satu persatu mereka bedah secara dalam sesuai dengan disiplin ilmu dan analisa-analisa mereka. Amerika mayoritas tidak setuju dan tidak mungkin Amerika akan memimpin dunia. Karena Amerika satu, begini, begini, begini, begini. Akhirnya Amerika rontok. Tidak mungkin 2020 masih Amerika yang memimpin dunia. Yang kedua, maju opsi kedua, Cina. Dengan kemampuan Cina dibaca, segala kelebihan Cina. Lalu kelemahan Cina juga dipelajari. Diprediksi bagaimana kemungkinan Cina menguasai dunia, rontok juga. Cina tidak mungkin akan menjadi pemimpin dunia 2020 ke atas, tidak mungkin. Yang ketiga, mafia dan gangster. Karena kemampuan teknologi mereka, kemampuan militer mereka, kemampuan ekonomi mereka dan bla bla bla lainnya memang hebat. Dan kemungkinan mereka bagaimana? Kecil sekali ternyata, rontok. Kemungkinan keempat dibicarakan secara mendalam dan ini yang paling lama dan alot. Mayoritas setuju dan sepakat bahwa 2020 ke atas bumi ini akan kembali digenggam, diselamatkan dan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ini menurut barat, menurut penguasa-penguasa di timur yang berkumpul di New York, akhirnya CIA secara resmi mengumumkan di New York Times bahwa star daripada kepemimpinan khilafah Islam yang memimpin dunia ke depan adalah tahun 2020. Star. Sementara menurut KGB Rusia masih di New York Times, ya, bahwa puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah memimpin dunia ke depan adalah tahun 2025. Kalau menurut Rusia, 2025 puncak jaya-jayanya. Kalau menurut CIA, startnya 2020. Itu kan orang kafir, Ustaz. Iya, orang kafir. Kita tidak disuruh mengimani angka-angka dan penyebutan tahun dari orang kafir. Kita hanya mengimani ayat. Kalau dalam ayat dan Allah menyebutkan, kita akan memimpin dunia lagi. Masalah tahunnya kapan, Allahu. Tapi mereka pakar di bidang ini. Mereka ahlinya di bidang analisa dan sebagainya. Dan cukup bagi kita mengimani tanda-tanda. Jadi kita ini sekarang sedang belajar mengimani tanda-tanda. Tapi masalahnya sekarang, ketika fase kelima muncul, ciri fase kelima ini, kata Rasulullah SAW, adalah ketika Palestina dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kalian. Lalu kalian bebaskan mereka. Saat kalian bebaskan mereka, maka ketika itu khilafah Islamnya di akhir zaman akan dikumandangkan di Palestina, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi jangan cemas orang-orang munafik di Indonesia yang gerah dengan bahasa khilafah Islamnya, yang tidak senang dengan khilafah Islamnya, ancaman terhadap tadi, ini bahaya buat Pancasila dan macam-macam. Ketahuilah bahwa khilafah Islamnya itu bukan diumumkan di duri, bukan diumumkan di Jakarta, bukan di Indonesia, tapi di Palestina. Hadisnya sahih Imam Muslim. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal? Hei Mu'ad, engkau akan dengarkan nanti Masjidil Aqsa di akhir zaman dijajah oleh musuh Allah dan musuhku, musuh kita. Lalu kalian akan bebaskan nanti. Setelah itu kalian akan kumandangkan khilafah Islamnya kembali di sana. Lalu kata Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, ketika khilafah Islamnya dikumandangkan di Baitul Maqdis, maka ketika itu hijrahlah kalian ke sana. Itu tempat yang paling makmur, tempat yang paling tenang, tempat yang paling aman. Dan saat itu kata Rasulullah, Yasrib sedang chaos, Makkah sedang kacau, La Jazirah Arabiyah sedang ribut-ributnya, sementara Palestina malah sedang aman amannya. Nah, semula saya ini galau, bimbang, macam mana caranya Baitul Maqdis harus dijajah dulu. Saya pikir kelakuan Israel selama ini terhadap Baitul Maqdis sudah menjadi tanda untuk itu, ternyata belum. Sampai si Donald Bebek, siapa? Si Donald Trump. Ini namanya slip of the tongue. Sampai si Donald Trump mengumumkan secara resmi Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Oh, baru paham saya. Ini dia, berarti Baitul Maqdis kan dalam Yerusalem. Berarti resmi Baitul Maqdis dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kamu, kata Rasulullah. Artinya, apa kata Recep Tayyip Erdogan? Apa kata 123 negara di dunia? Marah mereka dengan apa yang dilakukan oleh Donald? Marah. Banyak nonton Donald Bebek. Ini adalah ambang puncak batas kesabaran kami. Jika engkau tidak menarik kembali statementmu, engkau akan lihat apa reaksi kami dan apa yang akan kami lakukan. Berarti inilah awal nanti, insya Allah Ta'ala, Baitul Maqdis akan dibebaskan. Nah, setelah Baitul Maqdis dibebaskan oleh umat Islam, setelah itu kita akan kembali memandangkan khilafah Islamnya di Palestina. Rasulullah bersabda, saat khilafah Islamiyah nanti memimpin dunia kembali, kamu ada di puncak keamanan, seaman-amannya. Semua bencana yang terjadi, merata-rata semua ke bumi, Allah padamkan bencana ini. Semua peperangan dan pertumpahan darah yang terjadi di mana-mana, menjelang khilafah Islamiyah yang wujud, akan dikendalikan oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan kandung Rasulullah yang muncul di akhir zaman ya. Dan dialah yang akan memimpin kita. Lalu seluruh peperangan di muka bumi dipadamkannya. Semuanya dikendalikan dan dikembalikan kepada puncak keadilan. Tidak ada lagi peperangan. Al-Mahdilah yang memadamkan semua peperangan-peperangan yang ada. Dan Rasulullah bersabda pada masa itu, jumlah laki-laki dibandingkan jumlah wanita adalah 1:50. Masya Allah. Kenapa jilah wajah Bapak? Ini terbuka peluang ya. Ya gak apa-apa, berharap saja Pak, kemudian Bapak hidup di fase kelima. Pertanyaannya pada kemana ya kaum laki-laki di fase kelima ini? Kaum laki-laki terbanyak Allah wafatkan di sini, di fase keempat. Di fase keempat ini kaum laki-laki banyak wafat di sini. Apa yang terjadi dengan kaum laki-laki? Perang, perang, perang, perang, perang. Dan Rasulullah dalam hadis Ibnu Umar yang lain, Nabi mengatakan fase keempat adalah fase jihad, di mana kamu harus membela agama, membela kehormatan bangsa, membela kehormatan keluarga, diri, harta. Pada masa itu banyak laki-laki yang akan syahid. Dan perang ada keributan apa-apa, ibu-ibu dan wanita, anak-anak sudah kita selamatkan Pak. Kita yang paling di depan kan, maka kita lah yang paling banyak eksodus besar-besaran di ujung fase keempat menuju alam barzakh. Kita semua, yang laki-laki, ibu-ibu akan banyak menjadi janda di sini. Tapi bukan janda sendiri, tapi janda sedunia. Ya, asosiasi para janda sedunia. Dan pada saat itu ibu-ibu akan berkata, nikahilah aku walaupun untuk yang kedua, walaupun untuk yang ketiga, walaupun untuk yang keempat. Itu nanti, kalau sekarang langkah main. Kalau sekarang banyak bapak-bapak yang ciut nyalinya, semangat menggebu-gebu, ternyata takut pada. Nah, kalau sekarang, kalau fase kelima bapaknya udah gak ada, ibunya yang semangat. Oke, fase kelima ini kira-kira lama nak lego Ustaz? Bila aku ajaknya? Aku duduk, ambil cak. Gaji awak udah selesai nih. Ya, kita teruskan. Kita sekarang fokus di pembahasan fase keempat. Berapa lamakah dari start ke finish? Ini dia kajian kita sekarang. Saya ingin mengarahkan kepada Bapak Ibu semua, kita ini udah di akhir zaman. Pembahasan kita ini di akhir zaman, menjelang fase kelima, huru-hara terbesar akan serentak terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Petaka-petaka besar, bencana-bencana menakutkan, dan seluruhnya wajib dihadapi. Berapa lama start ini? Kajian berapa masa waktunya oleh para ulama ahli hadis disebut dengan judul kajian Umur Umat Islam. Ya, berapa lama dari start ke finish oleh para ulama ahli hadis disebut dengan kajian umur umat Islam. Nah, masalahnya sekarang kajian umur umat Islam ini tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an. Tidak ada dalilnya dari hadis-hadis mutawatir. Dalilnya cuma dari hadis ahad. Jadi, Pak, level hadis yang paling tinggi itu namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Qur'an. Di bawah hadis mutawatir ini namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada tiga level, ada tiga tingkatan. Ya, tingkatan tertinggi namanya hadis sahih. Sering dengar ini kan? Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim dan lain-lainnya. Hadis pertengahan namanya hadis hasan. Hadis hasan. Hadis yang paling bawah namanya hadis dhaif. Nah, Bapak Ibu, ketiga tingkatan hadis ahad ini menurut para ulama-ulama ahli hadis masih diakui sebagai perkataan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi. Ini hadis Rasul, perkataan Rasul, ini perkataan Rasul, dan hadis dhaif juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil tentang umur umat Islam sumbernya adalah dari dhaif dan hasan li ghairi. Nah, sekarang harus ada saya sampaikan adab ini kepada Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tidak gamang dan tidak merasa ketipu. Dan jadi tahu ke depan bahwasannya sedikit banyaknya ngerti. Hadis dhaif itu ada adab-adab bermuamalah dengannya, yaitu 8 adab. Secara ringkas saja, tolong ingat baik-baik. Yang punya rekaman silakan direkam. Yang pertama, adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Satu, kalau menyampaikan hadis dhaif kepada orang, wajib juga sampaikan status hadis itu kepada orang yang mendengar, bahwa ini hadisnya dhaif ya, wajib sampaikan begitu Pak, biar orang yang mendengar tidak merasa ketipu. Orang-orang menyatakan hadisnya sahih padahal hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya lemah gitu loh, tapi masih perkataan Rasul. Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Tidak boleh dari hadis dhaif. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam urusan usuluddin, urusan pokok dalam agama. Enggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadis dhaif kalau sempat bertentangan dengan hadis yang di atasnya kekuatannya, pokoknya dengan hadis hasan atau dengan hadis sahih apalagi, langsung hadis dhaif tidak dianggap. Abaikan hadis dhaif. Yang ketiga, yang berapa? Yang keempat. Yang kelima, hadis dhaif bisa dipakai, dapat diamalkan, bisa dijadikan dalil dalam urusan fadhailul a'mal, fadilat-fadilat amal, tarhib dan tarhib, motivasi dan pertakut. Siapa yang mengerjakan amalan ini, maka Allah berikan kepadanya pahala yang begini, begini, begini. Hadisnya, dalilnya ternyata dhaif. Sah tidak? Sah. Karena sepakat seluruh ulama ahli hadis mengatakan hadis dhaif bisa dijadikan dalil untuk urusan-urusan fadilah amal. Ingat enggak dengan sahabat-sahabat kita yang sudah berdakwah dari kampung ke kampung, kota ke kota, jalan kaki sampai ke mana-mana? Nama jamaah itu adalah jamaah tabligh. Mereka punya kitab panduan namanya fadilah amal. Ada yang fadilah amal di bidang ini, di bidang itu. Di dalamnya memuat hadis-hadis sahih, hadis hasan, juga hadis dhaif. Perlu diketahui kalau untuk fadilah amal hadis dhaif bisa dipakai, maka tidak masalah dengan kitab itu. Ini yang nomor 5. Nomor 6, adab yang ke-6 bermuamalah dengan hadis dhaif. Yang ke-6, ada A, ada B. Yang A, dalam surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, Allah mengumumkan perkataan Rasulullah wajib lebih tinggi dari perkataan manusia manapun di muka bumi ini. Jadi kalau kita dengar dalam suatu masalah, Qala Syekh, Syekh Fulan berkata, Qala Alim, Alim ulama anu berkata, Kiai anu berkata, Habib anu berkata, Ustaz anu berkata, Buya anu berkata, Danya anu berkata, dalam suatu masalah tiba-tiba muncul hadis Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata dalam masalah yang sama, hadisnya dhaif. Maka adabnya di Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih dimuliakan dan lebih ditinggikan dari perkataan manusia manapun saja. Ya, itu yang nomor 6A. Nomor 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, tolong muliakan dan dihargai sebagaimana kita memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah yang lain. Kenapa saya tekankan begini? Kenapa disampaikan begini? Sebab sudah ada satu kelompok di Indonesia ini, dan bahkan menyebar juga di mana-mana. Kelompok ini mengklaim hanya dia saja yang paling benar, dia saja yang paling lurus, yang lain bengkok. Ustaz-ustaz yang lain di luar ustaz kelompoknya adalah gila benar, anjing-anjing neraka semua. Seolah-olah kaplingan-kaplingan surga itu udah dia yang punya. Nah, kelompok ini kaum muslimin, masya Allah, Jadi acara 411, 212 dan lain itu pernah terlontar oleh kata salah seorang pemimpinnya, itu kumpulan kebun-kebun binatang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kelompok ini membagi hadis kepada dua saja, sahih dan dhaif. Kalau sahih, bela-belain mati-matian untuk menjaganya, memeliharanya, mengamalkannya dan sebagainya. Terima habis-habisan. Tapi kalau dhaif, kayak itu hadisnya kotor dan najis kesannya itu. Kayaknya mesti ah ya Allah ya Rabbi ini. Ya Rabbana ini kan tidak beradab kepada Rasulullah. Para ulama ahli hadis masih mengatakan bahwa hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Kok yang muliakan kenapa sih? Oke, adat yang ketujuh. Apapun yang berbicara tentang masa depan sementara hadis yang dhaif, maka hadis itu cukup sekedar didengar, diilmui tanpa diyakini, tanpa dijadikan akidah. Paham Bapak Ibu? Ya, dengarkan dan muliakan itu hadis. Namun kalau benar-benar terjadi sesuai dengan yang digambarkan dalam hadis dhaif, satu, hadis dhaif itu langsung naik derajatnya kepada sahih. Yang kedua, wajib diyakini. Sudah. Yang terakhir, yang ke-8, adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Yang ke-8, kalau hadis dhaif ditopang oleh hadis-hadis dhaif yang lain dari riwayat yang berbeda-beda, maka hadis dhaif yang ini naik statusnya menjadi hasan li ghairi, menjadi hasan li ghairi. Oke, sekarang saya menyampaikan ini kajian tentang umur umat Islam dari sumber yang baru saja kita uraikan. Oke, ada dua kelompok riwayat. Kelompok riwayat pertama dari Abu Dawud, dan ini hadis yang dhaif, dan bahkan ada yang dhaif jiddan. Rasulullah bersabda, umur umatku, dari star ini, dari star ke finish, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Para ahli sejarah menyatakan umur umat Yahudi itu adalah hitungannya dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun, tapi lebih sedikit. Umur umat Nasrani dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 600 tahun. Jadi 2000 kurang 600. Jadi berapa? 1400. 1400 tahun. Hitungannya kalau menurut Rasul pasti hitungannya Hijriah. Ini riwayatnya pertama. Dari start ke finish 1400 tahun itu Hijriah. Ustaz, kita sekarang 1440 Hijriah. Kok enggak tahu langsung, Ustaz? Ini udah 14 kok, Ustaz. Enggak, ini kan baru satu riwayat. Nah, riwayat berikut ini masih dari Abu Daud, tapi hadis yang berikut ini ditopang oleh riwayat-riwayat dhaif yang lain, tapi banyak jalur riwayatnya yang berbeda-beda sumbernya. Maka sepakat para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini naik satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairi. Apa sabda Rasulullah dalam masalah ini? Umur umatku, sejak beliau Allah utus sebagai nabi dan rasul sampai habis umat Islam terentas, umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Satu hari tambah setengah. Satu hari di sisi Allah, berapa lama kita menjalaninya dan menghitungnya di dunia, Bapak Ibu? 1000 tahun. Ada dalilnya tidak? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dalam Al-Qur'anul Karim surat As-Sajdah. Ayat berapa? Ayat berapa? Pokoknya sajadah. Ayat 5. Ayat 5. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh tsumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, kamu menghitungnya, kamu menjalaninya di dunia alfasanah, 1000 tahun. Berarti satu hari tambah setengah berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Ai, ada dua berarti. 1400, 1500. Macam mana ini? Ini adalah domainnya para ulama-ulama ahli hadis. Ini spesialis yang membicarakannya para ulama-ulama ahli hadis. Lalu mereka berdialog. Isi dialog mereka, mayoritas ulama ahli hadis sepakat mengatakan umur umat Nabi Muhammad dari sejak start ke finish adalah antara 1400 ke 1500 tahun Hijriah. Hitungan hit. Masya Allah, kita sekarang 1440. Sementara umur umat Nabi hidup di bumi ini antara 1400 ke 1500. Ada segelintir kecil ulama ahli sunnah wal jamaah yang juga pakar di hadis. Ada yang agak nekat menyebutkan tahunnya. Seperti Imam Asyuti. Imam Asyuti keseleo dia. Dalam masalah ini dia tergelincir. Padahal kealimannya jangan ditanyakan, Pak. Imam Asyuti mengatakan umur umat Islam berakhir yaitu tahun 1477 Hijriah. Ini menurut Imam Asyuti. Tentulah beliau sebagai pakar sejarah, ahli hadis segala macamnya punya pertimbangan. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 1482 Hijriah. Demi Allah, ulama yang lain seluruhnya keberatan dan tidak menerima. Saya juga tidak setuju. Dan kita wajib juga menolak keberanian tertentu dari ulama-ulama kita yang menyebutkan angka tahun tertentu. Tak ada dalil yang ada Al-Quran. Tidak ada dalil yang ada hadis yang sahih. Tolak, sepakat tidak? Oke, kita tolak. Lalu bagaimana yang bijaksana tentang masalah ini? Bahasa Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berikut ini yang paling enak didengar di telinga dan bijaksana redaksinya. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai habis umat Islam ini serentak dalam peristiwa terbesar kiamat yang ketujuh, wafatnya serentak umat Islam di sisi Allah adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Nah ini dia. Tidak akan lewat dari 1000. Lebih dari 1400 tidak akan lewat dari 1500. Masya Allah. Ini bisa dihapus pakai ini. Apa itu? Nah, nanti aku sampai ke atas. Hilang. Jangan Pak, kita masih ini. Saya masih perlu yang tadi. Satya merah. Baik kaum muslimin, ini kita sekarang hijriah ya. Hijriah itu kan hitungannya sejak Nabi hijrah, betul? Dalam sejarah hitungannya itu sejak Nabi hijrah loh. Sementara menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Itu 13 tahun di Mekah duluan sebelum hijrah. Maknanya sekarang tahun berapa hijriah? Tahun berapa hijrah sekarang? 1440 Hijriah. 1440 Hijriah. Padahal ada 13 tahun Nabi di Mekah sebagai Nabi dan Rasul. Harus ditambahkan dong kemari ya. Tambahkan 13. Silakan, hasilnya berapa? 1453. Hitungannya Hijriah yang udah jalan. Yang udah jalan. Jadi kalau begitu, sementara ini kan tidak akan lebih dari 1500 menurut redaksi bahasa Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau begitu kita ambil angka yang paling aman dah, angka yang paling mentok, angka 1500 tinggal dikurangi 1453. Sisanya berapa? Sisanya adalah 47 tahun saja lagi hitungan Hijriah ke depan kita umat Islam hidup di bumi. Dan dalam 47 tahun paling lama itu kita akan menjalani tanda besar kiamat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan fase kelima. Ya Allah, ya Rabbana, udah lama, masih lama atau udah dekat? Udah dekat ya? Setuju? Setuju. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif. Ya, hadis dhaif. Kan sudah saya jelaskan dari adab-adabnya. Ya, masih perkataan Rasulullah tidak? Itu yang penting. Lah hadis dhaif ini, Pak. Ini namamu siapa, Nak? Fadal. Fadal. Fadal. Nama siapa? Abu. Abu. Fadal dan Abu. Ini kenapa hadis itu bisa menjadi dhaif? Kita contohkan ini. Fadal. Abu. Anggaplah mereka ini generasi tabi' tabi' tabi' tabi'in. Ya. Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, penulis hadis dan pengumpul hadis. Saya ketemu sama Fadal. Fadal, saya dengar ente muridnya Ibnu Sirin. Iya, Pak Imam. Ente banyak hafal dari hadis hadis dari Ibnu Sirin? Adalah beberapa. Ibnu Sirin muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biar saya jelaskan kepada Bapak Ibu sedikit, kapan hadis itu menjadi dhaif. Contohnya begini. Padahal boleh enggak saya menulis di buku saya hadis-hadis Rasulullah yang ente hafal dari guru ente, Ibnu Sirin? Boleh, boleh Pak Imam. Imam Ahmad ya. Oke, saya mulai catat. Satu. Catat. Sumbernya dari Fadel. Fadel anak siapa? Ya sudah, Fadel bin Anu dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah. Saya catat, saya catat, saya catat, selesai. Ternyata saya dapatkan 27 hadis dari Fadel. Kemudian saya cari sumber hadis yang lain, dan saya catat sumbernya, dari siapa saya terima, ini murid siapa, sahabatnya mana, dan seterusnya. Kemudian, dua minggu kemudian, saya lihat ada orang kencing nembak tembok, nembak pohon, terbuka di tempat umum, yang ditembaknya tembok. Perangnya bapak-bapak kan banyak tuh, di jalan, tembok atau pohon kan. Saya lihat ini tembaknya si Padel. Saya nggak mau menebak-nebak begitu, saya dekati. Ini contoh ya, Nak ya. Contoh. Bukan asli, kalau asli tobat. Saya dekati baik-baik. Padahal, Pak Imam. Ternyata Nak iya. Sudah selesai. Padahal kunci berdiri. Begitu. Sudah, ketahuan. Hadis yang saya terima dari si Padahal, saya cari lagi di kitab saya. Saya lihat, saya langsung jatuhkan ide hadis itu. Gara-gara orang yang menyampaikan hadisnya tidak beradab, saya jatuhkan ide hadisnya. Minggu depan ketemu lagi, Fadel lagi makan ke jalan pakai tangan kiri lagi. Tama jatuh hadisnya. Lama-lama hadisnya menjadi dhaif. Gara-gara si Fadelnya tidak beradab. Mungkin hadis yang sama dari jalur yang lain, hadisnya sahih. Tapi yang dari jalur si Fadel, lemah gara-gara bidan Fadelnya tidak beradab. Itu loh, peristiwa yang menjadikan hadis itu dhaif. Sudah paham sekarang? Oke. Okay. Udah ya dipahami, jangan gitu Pak Del ya. Udah, kalau begitu udah dekat ya Allah ya Allah, sudah dekat sekali ya Allah. Kalau begitu saya bertanya, apakah masih layak kita-kita sekarang ini masih memupuk dan membangun ambisi untuk melihat dunia sampai 7 turunan, mempersiapkan simpanan-simpanan sampai 7 turunan? Apakah tidak saatnya kita menjadi orang yang paling di depan untuk segala kebaikan? Sholat 5 waktu di masjid, berjamaah ke masjid, kita kejar. Udah dekat kok ini, udah dekat. Petaka-petaka besar, bencana-bencana besar. Sudah saatnya saya mempersiapkan diri. Karena ternyata dalam surat Al-An'am ayat 158, yang dijamin oleh Allah selamat hanyalah orang-orang yang imannya kuat dan amal solehnya banyak. Hanya mereka yang dijamin selamat. Orang-orang yang sedikit mengerjakan maksiat, orang-orang yang rajin taubat dan kuat sedekahnya, mereka-mereka lah yang akan dijaga oleh Allah. Sudah saatnya kita berhenti dari riba. Jangan lagi nama-nama hutang. Ngejar kesempatan dan peluang-peluang pinjaman yang ada ribanya, stop. Sudah saatnya kita menghentikan kezaliman kita, berhentilah. Yang biasa nampar istri begitu mudah, nendang anak begitu gampang, taubat nasuhalah. Saatnya sekarang jadi orang yang lembut, orang yang santun, orang yang beradab. Sudah saatnya kita total memikirkan Islam seperti para sahabat memikirkan Islam, memperjuangkan Islam dengan para ulama-ulama rabbani yang istiqomah. Sudah saatnya kita menegakkan amal bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Sudah saatnya kita menjadi orang yang lebih saleh dari sebelumnya. Waktu udah dekat. Kalau sahabat dulu yakin di masa mereka dan itu menjadikan mereka berubah menjadi total untuk menjadi orang baik, harusnya kita dong yang punya karakter macam para sahabat, betul tidak? Harusnya kita, karena kita lah yang menyaksikan apa-apa saja. Nanti belum banyak lagi yang mau saya jelaskan di sini, Pak. Banyak lagi. Kita sanggup sampai jam berapa? Oke. Lah, gimana dong? Sampai jam 2 nih kalau. Kamu udah telok dong. Paling lama insya Allah sampai jam 10 malam ini, supaya subuh besok bisa kita tahajud dulu, bisa kita doa sambil nangis-nangis di depan Allah. Kita baru nyadar ternyata ini udah dekat. Ya Allah, ya Rabbana, nah udah dekat. Bapak akan terkejut lagi mendengarkan murid-murid saya besok pagi. Besok pagi kalau bisa makan sedikit, Pak, supaya jantungnya gak kuat sih. Makin lama nih makin kenceng, Pak, pembahasannya makin mendebarkan. Makanya saya katakan jarang orang mendengarkan pengajian ini bisa tidur. Jarang orang mendengarkan pengajian ini bisa tidur. Dan juga jarang orang meninggalkan pengajian. Bahkan yang terjadi adalah makin ramai, Pak, makin ramai. Ini yang sekarang datang istrinya enggak ikut, anaknya enggak ikut, pada nyesel nih, kenapa anak saya enggak ikut, kenapa istri saya enggak ikut dengar, kenapa suami saya enggak ikut. Ya kan? Ya Allah, ya Rabbana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita pakai pin abu-abu saja. Lanjut. Nah, speedo kita. Sudah jelas sekarang, masya Allah. Kalau begitu, kita fokus fase keempat, menunjukkan dekatnya kita. Ada berapa tanda besar kiamat yang akan kita saksikan di fase keempat? Ada empat tanda besar kiamat. Yang pertama, silakan sebutkan yang pertama. Satu, dua, tiga. Yang pertama adalah dukhon. Ini tanda besar kiamat yang pertama, dukhon. Apa itu dukhon? Dukhon yaitu bumi kita ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tidak ada cahaya matahari yang masuk, setitik pun tidak ada cahaya matahari yang masuk. Bahkan kata Rasulullah, saking gelapnya karena dukhon itu, di siang hari bolong, kalian dekatkan telapak kalian, telapak tangan kalian ke arah wajah, lam yakan ya Allah, tak mampu melihat sedikit. Padahal itu siang bolong, Pak. Tidak ada cahaya matahari yang masuk. Itu selama 40 hari 40 malam seluruh dunia gelap gulita, dan dukhon ini adalah azab yang sangat berat bagi orang kafir dan orang Islam yang hobi maksiat. Dukhon ini kata Rasulullah 40 hari 40 malam, hari pertamanya panas sepanas-panasnya, hari kedua masih panas. Saking panasnya orang-orang kafir dan orang Islam yang hobi maksiat, minim amal soleh, orang-orang Islam ini, orang munafik, orang fasik, orang mujrim, orang zalim, dan orang kafir, sama tersiksanya. Kulit mereka melepuh bagaikan masuk dalam oven, panas. Bola mata mereka bagaikan mau lepas dari tempatnya. Jantung mereka bagaikan mau terbakar karena panasnya. Dan dari lubang dugur mereka, dari mulut mereka, dari lubang hidung mereka, mengeluarkan asap, kata Rasulullah, betul-betul tersiksa, Pak. Dukhon ini berlangsung 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Oke. Kapan dukhon terjadi? Dukhon terjadi kata Ibnu Abbas dalam sanad yang jahit dari Ibnu Jarir. Ibnu Abbas berkata, semalaman saya tidak dapat tidur. Murid-muridnya bertanya, kenapa wahai tuan guru? Apa kata Ibnu Abbas? Karena sahabat kami berkata, mereka sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Coba lihat. Umar tadi berkata, Ibnu Said adalah Dajjal. Sementara Ibnu Abbas berkata, meteor sudah mendekati bumi, berarti dukhon besok dimulai. Itu tandanya sahabat yakin bahwa mereka lah yang akan menyaksikan ini. Ya kan? Lalu kalau kita yakin sekarang bahwa di masa kita, sah dong, sahabat saja sudah yakin begitu. Betul tidak? Di luarnya kayu enam itu lihat dan itu sampai kumpul jadi kan pengajian enggak dengan tapi cemeng hitam. Oke, berarti dukhon besok dimulai dari apa? Semalaman saya menangis, beli telepon, menangis, berdoa mohon keselamatan. karena menurut beliau duhur dimulai besok. Masya Allah. Nah, beliau menghubungkan antara meteor. Allah, meteor menghantam bumi. Ternyata seorang pakar astronomi dunia senior itu Michael Fay, di mana beliau menjadi rujukan dari pakar ekonomi dari NASA. Michael Fay mengatakan, yang bisa menjadikan bumi gelap gulita dalam waktu yang panjang hanyalah hantaman meteor menabrak bumi kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu. 46 tahun yang lalu, NASA Amerika Serikat resmi mengumumkan kepada dunia bahwa tahun 2013, kata mereka, 2013 ke atas, bumi kita melintasi arungan sungai meteor. Bumi kita mengarungi lintasan sungai meteor di ruang angkasa. Jadi ini sungai meteor, sangat rapat dan padat meteornya. Meteor sangat banyak dan rapat padat. Tahun 2013 bumi kita mulai melintas, menyeberang. Meteor sangat banyak. Kecepatan meteor di ruang angkasa 120.000 km per jam. Meteor itu berbagai-bagai besar kecilnya. Michel Pen mengatakan, seandainya meteor dengan ukuran garis diameter yang standar saja, yaitu 2 km saja, kekuatan ledakan meteor itu kalau sempat menabrak bumi adalah setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. 1 juta kali lipat bom nuklir. Dan Allah mengumumkan dalam Al-Quran di 5 surah bahwa bumi kita ini mengalami hantaman meteor di 5 surah. Surat Sabah, Al-Muluk, Al-Hadid, At-Tur, dan Surat Ad-Duhan. Bumi kita ini akan mengalami hantaman meteor, disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dinyatakan sahih menurut syarat Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Bumi ini nanti di akhir zaman akan mengalami hujan meteor. Di akhir zaman. Fi hadhil ummah khasfun, wa masfun, wa qadfun. Akan terjadi hujan meteor. Akan banyak nanti laut yang meluap sehingga banyak kota-kota yang tenggelam. Akan banyak terjadi gempa-gempa dahsyat dan bumi yang terbelah. Dan banyak manusia yang tersiksa menjadi berubah, menjadi jelek. Para sahabat bertanya, wa matadaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah peristiwa itu akan terjadi? Nabi menjawab, idza waharatil kainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Kalau yang tiga ini terjadi serentak dibuat oleh umat di seluruh dunia. Idza waharatil kainat, ini yang pertama. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah banyak bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Ini yang pertama. Sudah apa belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah diterima, disukai, dan digandrungi oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Bahkan negara yang paling tabu dan menganggap tertutup betul dengan musik selama ini, Arab Saudi saja, sekarang ini di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman sudah sangat liberal dan terbuka. Bahkan musik diadakan acara konser musik besar-besaran di setiap kota di Arab Saudi sekarang itu. Ya Allah ya Rabbana. Yang pernah umroh dan haji, ingat enggak ada hotel As-Sofwa? Hotel As-Sofwa. Ya. Hah? Kalau kita keluar dari Abdul Aziz dan induk yang Abdul Aziz, sebelah kirinya kan di mentok kan Tower Zamzam. Hotel As-Sofwa. Biasanya Pak, di bawah itu kan ada orang yang menjual Quran, muratal dan sebagainya. Selalu hidup muratal. Kemarin Pak, ya Allah ya Rabb. Kemarin waktu kata hajian diputarnya nyanyian Pak. Saya ngerti bahasa Arab. Saya lama di Arab. Saya tahu itu nyanyian musik-musik Arab. Nyanyi pakai musik. Ada jemaah yang enggak terima, datang ditegur pakai bahasa Inggris, marah yang pedagang itu. Apa katanya? Kerajaan kami sudah membolehkan, kenapa yang dia ribut? Sudah diam aja. Ya Allah ya Rabb, di depan masjid dilarang musik di kita. Apabila musik sudah kalian terima, sudah kalian sukai dan menyebar beredar tengah umatku di mana-mana. Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Apabila minuman-minuman memabukkan sudah beredar dan menyebar di tengah umatku, barang-barang memabukkan sudah beredar menyebar di tengah-tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Sudah. Ya. Inilah zamannya, maka tunggulah meteor akan menghantam bumi kalian. Tunggulah. Pada tahun itu akan banyak terjadi bencana-bencana, petaka-petaka besar dan musibah-musibah di mana-mana. Innalillahi. Oke. Okay. Kalau begitu lanjut, Tuhan berlangsung 40 hari, 40 malam. Kaum muslimin, ibadallah. Meteor ini membawa petaka yang tidak kalah besarnya setelah itu. Dengar tidak pernyataan Albert Einstein? Ketika beliau masih hidup dulu, masih ingat dengan Albert Einstein? Ya, bapak fisika dunia. Beliau didatangi oleh 2000 wartawan dari seluruh negara-negara besar dunia, mendesak agar beliau memberikan jawaban dan pandangan kira-kira macam mana perang dunia ketiga nanti. Jawaban beliau sangat mengejutkan. Apa kata Albert Einstein? Saya tidak tahu. Dengan senjata apa kalian akan pakai perang dalam perang dunia ketiga nanti? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti, tidak ada satupun senjata modern yang hari ini kalian siapkan. Senjata canggih yang hari ini kalian temukan untuk perang dunia ketiga bisa kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Kalian semua nanti akan perang dengan senjata manual. Tapi saya tidak tahu senjata manual apa yang akan kalian pakai. Dan sekarang saya buka YouTube, Pak. Masya Allah, Eropa, Amerika, bahkan Korea, China, negara besar dunia sedang mempersiapkan senjata-senjata primitif semua sekarang. Aneh loh ini, Pak. Bapak harus ingat, kenapa di Itali, kenapa di Vatikan Roma, pemuda-pemudanya dilatih ribuan jumlahnya, Pak. Latihan memanah di atas kuda, melaju kuda dengan cepat, dan mereka juga dilatih kembali dengan pedang. Mereka sudah paham tak lama lagi. Steve Jobs, masih ingat dengan Steve Jobs? Ya, salah seorang di antara orang terkaya dunia, seorang saintis ilmuwan. Sebelum matinya, Steve Jobs berkata di depan ribuan karyawannya, dan pernyataannya ini, pidatonya ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, dan di Indonesia ada dua kali diterbitkan di Republika kita, dua minggu berturut-turut. Apa kata Steve Jobs? Setelah saya nanti tidak ada, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Loh, Steve Jobs dengan Albert Einstein sama-sama sepakat bahwa masa depan adalah masa tidak ada teknologi. Allahu Akbar. Ternyata Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda lebih 1400 tahun yang silam bahwa nanti di akhir zaman ketika Al-Mahdi muncul, kalian semua akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kalian akan berjalan lagi dengan kaki-kaki kalian. Kendaraan kalian saat itu kembali memakai kuda. Kendaraan kalian pada saat itu kembali memakai kuda. Saya sadar bahwa Bapak Ibu, bahwa wajar kok penyebab utama musnahnya teknologi menurut Michel Penn adalah hantaman meteor. Kenapa? Meteor itu mengandung cyanide. Ya, cyanide ini kandungan zat besi murni yang ada di dalam meteor. Saat dia menabrak dan menghantam atmosfer bumi kita, pergeseran ekstrim antara meteor ini dengan atmosfer kita yang sangat kokoh menjadikan meteor ini bagian luarnya terbakar dan mengeluarkan asap yang sangat tebal, dan serpihan-serpihan kecil lepas daripada bodi luar daripada meteor. Kemudian serpihannya akan menjadi hujan meteor kecil seperti film 2012. Masih ada lihat film 2012? Menghantam kemana-mana, menembus gedung-gedung dan menembus bukit-bukit, gunung-gunung. Lalu yang intinya, meteor yang intinya mengandung cyanide, pergesekan ekstrim dengan atmosfer itu menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya adalah semua besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi. Jadi lengket antara satu dengan yang lain. Mobil kita ini mesinnya dari onde-onde, dari pempek goreng atau dari besi? Dari besi ya? Maka terinduksi, lengket Pak, tak bisa digerakkan lagi. Pesawat juga tak bisa terbang. Pesawat induk, kapal induk, segala macamnya, pabrik, industri-industri berhenti. Chevron tutup. Benar loh. Dan pergesekan ekstrem tadi juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Dampaknya adalah semua listrik yang ada di muka bumi mati seketika untuk selama-lamanya. Begitu juga sinyal-sinyal apapun, sinyal televisi, sinyal internet, sinyal apa saja hilang, dan manusia betul-betul kembali. Ya Allah, dalam kegelapan 40 hari 40 malam teknologi musnah. Padahal si ahli bolong, kamu tak mampu beli apa-apa. Kemana-mana masih resik. Mata mata perih dan pedih, oksigen sulit didapat, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah, Masya Allah, khusus orang beriman yang amal solehnya banyak dan menghindarkan diri dari dosa dan maksiat sebelum terjadinya dukhon, khusus buat mereka ketika dukhon terjadi, dia selamat. Allah akan jadikan iman dan amal solehnya pelindung, sehingga dia hanya merasakan flu dan demam saja. Sementara orang mata-mata gak orang beriman yang beramal soleh yang jauh dari maksiat, insya Allah berkat iman dan amal solehnya Allah selamatkan. Lihat di balu orang beriman yang beramal soleh, coba lihat, Masya Allah, kayak gempa itu cari-cari ya, yang jahat-jahat aja kecikgu ini. Baik, kita kembali. Duhon tanda besar kiamat yang pertama, dan meteor penyebab hancurnya semua teknologi. Tidak ada teknologi lagi, kita akan kembali menggunakan semuanya serba manual. Mampu tidak Bapak itu bayangkan, wahai Ibu Bapak, duhon ini panasnya hari pertama, hari kedua saja, hari ketiga dan seterusnya sudah dingin Pak dunia ini, karena tidak ada cahaya matahari masuk, dingin. Tapi dalam panas itu, sehari dua hari itu, sampai tak duhon ini ke kutub utara atau kutub selatan? Sampai tidak? Ingat sabda Rasulullah, duhon meliputi seluruh dunia. Tidak ada bahagian bumi ini yang ditembus oleh cahaya matahari. Berarti kutub utara kutub selatan dibungkus pula oleh duhon. Di sana ada gunung es abadi. Sementara duhon panas. Apa yang terjadi? Meleleh dan mencair. Yang paling ciloko, yang paling sengsara, yang paling menderita, yang tinggal di kota-kota, di tepi laut, udahlah gelap, air terasa naik. Mau kemana? Maresek kemana? Marabak kemana? Dihidupkan senter. Paling-paling jarak 1 jam kali itu senternya. Saking tebalnya partikel-partikel dari ledakan daripada meteor ini yang menabrak bumi. Saking tebalnya, senter akan tembus kemana-mana. Dihidupkan lilin, batang itu maksudnya nampak dong. Ya Allah, ya Rabb. Kemudian air yang masuk ke rumah juga selama ini dari keran. Keran itu menggunakan listrik, menggunakan teknologi. Gak ada air masuk. Oh, ingin nge-nge. Kita mandi, kita bakal. Oh, kita. Barang di kulkas dicari dan busuk. Tersiksa betul 40 hari. Yang paling bedo adalah yang tinggal di pulau. Nah, itu banyak yang tenggelam. Makanya di akhir zaman sudah ada tanda-tandanya, yang pasti tanda-tandanya jangan lagi ngetem di kota itu. Nabi berikan petunjuk, menjelang meteor terjadi akan ada bintang berekor mengelilingi bumi kalian ini selama 3 hari atau selama 7 hari kata Rasul, antara 3 sampai 7 hari. Jika itu sudah kalian saksikan, maka sempurnakan persiapan kalian, bawa makanan kalian yang bisa bertahan selama 1 tahun. Ya Allah, ternyata yang mengamalkan hadis Nabi ini adalah Amerika, Pak. Bu. Ibu. Amerika, Bu. Rusia, Cina, Australia, Inggris, Jerman, bahkan negara tetangga kita, Singapura, juga melakukan persiapan sesuai dengan hadis Nabi. Mereka sudah membuat bunker raksasa di bawah tanah. Kedalaman 30 meter dibuatnya bunker seperti apartemen bawah tanah, Pak. Dan kedalamannya sampai 300 meter. Kalau di Amerika sudah ada bunker yang ke-6 dan itu selesai mereka buat di akhir 2012. Karena mereka yakin 2013 bumi sudah mulai rawan kena serangan meteor. Ternyata benar kan? 2013 3 meteor masuk. 15 Februari. Yang pertama, yang kedua 14 April di Argentina. Yang ketiga 7 November di Los Angeles. Dan Masya Allah, setiap tahun selalu saja ada. Nah, kemarin Bapak sampai gak di mana? Acara 212 kita di Jakarta kepada Reuni 212. Sampai gak ada lintasan meteor? Hah? Ada kan? Begitu cepatnya. Di siang hari, di waktu duha, kita sedang menyaksikan acara yang sangat hebat di Jakarta. Meteor melesat. Sudah ada yang lihat lu? Masya Allah. Ya Rabbana, ini adalah tahun-tahun kita lawan terkena serangan meteor. Kita kembali kepada tema kita. Meteor ini yang menghentikan semua teknologi, dan meteor ini menyebabkan duhon, dan Pentium ini punya syarat untuk datang. Sudah syaratnya sekarang. Setelah Duhur, Rasul bersabda, kehidupan setelah itu sangat berat. Tidak ada teknologi, Pak. Dan semua orang kaya serentak jadi miskin. Pitih-pitih Bapak yang di rekening bank tersimpan dalam bentuk angka-angka tercatat di buku, tinggal gigit jari setelah Duhur. Baik Abang ingin macam itu, ingin menggunakan pitih. Tidak satu pun bank yang buka lagi. Bank menggunakan teknologi, ada internet, ada ini semuanya berakhir. Pitih banyak di sini, mengangguk, Pak. Bu, saya ngomong pakai bahasa Minang ini sesekali ngerti nggak? Ngerti. Yang ngerti, yang nggak ngerti siapa? Ada nggak yang ngerti? Biar saya tinggalkan bahasa Minangnya. Kadang-kadang bahasa Minang ini bisa membuat saya ngomong itu jadi, bisa jadi rusak bahasa Indonesia saya, Pak. Tapi enak pula. Masalahnya kalau Agim ngomong ciri khas Jawa Baratnya ke bawah, kali Yusuf Mansur ngomong atau Babe Haikal ngomong ciri khas Betawinya ke bawah, ya ada Ustaz Umar Mita ngomong ciri khas Jawanya ke bawah. Nah masalahnya saya Minang kalau ngomong ciri khas Minangnya ke bawah. Nah sudah lancar lah di bahasa Indonesia saya. Baik, Duhur selesai hanya 40 hari, tapi bencana setelah itu ya Allah beratnya, sangat berat. Maka maaf, Imam Mahdi kemana munculnya? Rasul bersabda Al-Mahdi itu munculnya pasca Duhur Al-Mahdi. Nah, baru ketik-ketik nanti besar-besar disamakan dengan Bapak Tulis. Bapak Tulisnya sebesar ini ya saya sesuaikan. Di video itu bisa lihat sana ya, Bu ya. Pak, tolong di zoom-kan lebih dekat ke tulisannya. Gak penting saya gak penting. Tulisannya sebenarnya. Ah, gitu. Dari cakap lah macam itu. Baik. Al-Mahdi munculnya di sini. Pasca Duhur. Sekarang, ini sebelum saya tutup acara kita sedikit bicara tentang Al-Mahdi lah. Kita sedikit bicara tentang Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Benarkah Al-Mahdi sebentar lagi akan datang? Jawabannya, insya Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yauman." Kalau tidak lagi tersisa umur dunia kecuali hanya satu hari, "La tawwalallahu dzalikal yaum hatta yab'atha rajulan min 'itrati atau min ahli baiti." Pasti Allah akan panjangkan lagi yang satu hari itu. Ingat enggak hadis Nabi tadi? Umur umatku di sisi Allah hanya satu. Lalu Allah tambahkan sampai Allah utus dulu Al-Mahdi. Sebelum Allah kiamatkan, Allah utus dulu Al-Mahdi. Lalu Allah tambahkan, "Hatta yab'atha Allahu rajulan min ahli baiti yuwafius muhusmi," namanya mirip dengan nama aku, kata Rasul. "Wasmu abihi ismu abi," nama bapaknya mirip dengan nama bapakku. Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Siapa nama Nabi Muhammad? Bukan hanya satu. Nama Nabi Muhammad itu ada Muhammad, Ahmad, Toha, Al-Mustafa, Qasim, Yasin, ya. Ini nama-nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kedengaran nanti ternyata telah dibayat Ahmad bin Abdullah atau Toha bin Abdullah, Yasin bin Abdullah, Mustafa bin Abdullah, nah ini sudah memenuhi syarat di segi nama. Lalu Nabi berkata, "Yamla'ul arda 'adlan wa qistan kama yamla'u dhulman wa jawla." Nanti Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan ketenangan, kedamaian, sebagaimana sebelumnya bumi diisi dengan kezaliman, kejahatan. Ini penuh dengan kezaliman, kejahatan. Lalu muncul beliau yang mengganti bumi ini menjadi tenang, aman, adil. Sekarang acara di 212 Jakarta itu, setiap orang diwawancara pasti kami inginkan keadilan. Kan begitu kan? Kami inginkan tegakkan keadilan. Masya Allah, bahasanya begitu saja. Memang keadilan sulit didapatnya di dunia hari ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sulit mencari keadilan, kezaliman yang ada di mana-mana. Ini syarat-syarat. Lalu kata Rasulullah, dia mirip dengan aku akhlaknya. Yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia mirip dengan aku akhlaknya, tapi tidak mirip dengan aku bentuknya. menurut para sahabat dan menurut sejarah, Rasulullah itu paling indah wajahnya, paling bagus bentuknya. Sementara Al-Mahdi nanti tidak mirip dengan aku wajahnya, fisiknya, namun akhlaknya mirip betul dengan aku. Dia lahir di Madinah Al-Munawwarah, kata Rasulullah. Ah, ini kunci. Jadi tidak ada itu yang ngaku-ngaku Al-Mahdi kemarin di Medan. Tidak ada itu, batal secara hukum. Karena Nabi mengatakan lahirnya di Madinah. Atau seperti mengatakan di Pakistan ada namanya siapa? Qasim bin Abdullah bin Abdul Aziz ya. Menceritakan mimpi-mimpinya. Lahir enggak di Madinah dia? Itu dulu pertanyaannya. Lahirnya di Madinah. Habiskan masa kanak-kanaknya di Madinah dan dia menghabiskan masa remajanya juga di Madinah. Hidup di tengah-tengah para ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang tulus, ulama-ulama yang punya akhlak yang mulia. Dan dia menjalani masa remajanya dan masa dewasanya di Madinah Al-Munawwarah. Ilmunya dalam, akhlaknya agung, ibadahnya hebat. Nah, Rasulullah mengatakan ciri-ciri wajahnya. Alisnya, kata Rasul, melengkung seperti bulan sabit. Indah. Bagian depan ini hampir ketemu, banyak bulu-bulu di sini hampir ketemu. Jadi alis-alis jetli macam ini, ah, enggak bisa. Hidungnya, batang hidungnya kata Rasulullah mancung dan lurus. Mancung, enggak ada bengkoknya sedikit pun, lurus. Hidung-hidung syarat model ini, ah, tahu diri aja. Hidung level kita ini enggak layak. Dahinya, jidatnya lebar. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama-sama tebalnya, tapi indah. Giginya rata. Tidak ada yang boneng maju ke depan atau yang mundur ke belakang, enggak ada. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Kulitnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Kalau Rasulullah berwarna putih. Warna rambutnya pirang seperti bulu jagung. Masih ingat dengan Habib Bahar bin Ali bin Smith? Hah? Pirang-pirang. Tapi bukan beliau Imam Mahdi. Ya. Kemudian bahunya, dadanya bidang. Bulu dadanya halus dan perutnya tipis. Suspek. Perut macam ini perut musibah. Gak bisa jadi Al-Mahdi macam ini. Al-Mahdi itu perutnya harus suspek. Kata-kata. Lalu kata Rasulullah, dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Jenggotnya hitam tebal ke dada. Sampai dada. Itu secara fisik. Kemunculannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di saat-saat penguasa Mekah Madinah sedang bertengkar ribut-ributnya memperebutkan kekuasaan. Mereka hampir bunuh, mereka sampai ke tingkat bunuh-membunuh sesama mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah akan kembali dipimpin oleh Al-Mahdi keturunan kandungku, kata Rasulullah. Dan Rasul berkata, Al-Mahdi ini dari cucuku Hasan bin Ali. Masalahnya Syiah mengklaim Al-Mahdi juga muncul, tapi dari kelompok mereka, dari Husain bin Ali. Syiahnya agak sakit hati sedikit dengan Imam Hasan, Pak. Kenapa? Hasan menyerahkan tahta kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga yang mereka populerkan adalah Husain, Husain, Husain, ya Husain, ya Husain, begitu terus. Ya, sementara dari keturunan kandung Hasan bin Ali, Ali bin Abi Thalib juga sambil memegang anaknya Hasan berkata, dari keturunan anakku ini nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin besar yang namanya mirip dengan nama nabi kalian, yang nama ayahnya mirip dengan nama ayah nabi kalian, kata Ali bin Abi Thalib sambil memegang Hasan bin Ali. Oke. Rasul bersabda ciri-ciri kemunculannya Al-Mahdi itu. Pertama, apabila Jazirah Arabiah sudah mulai dituruni salju. salju di Arab. Sudah apa belum? Sudah. Yang kedua, apabila huru hara merata terjadi di mana-mana, huru hara merata terjadi di mana-mana, apalagi di Timur Tengah. Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Apabila terjadi fitnah Syam. Syam ini di mana? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, fitnah Syam. Nah, Nabi mengisyaratkan di hadis yang lain, ini dia. Tolong catat baik-baik, ingat dalam memorinya baik-baik sabda Rasulullah tentang fitnah Syam. Badiru bil amali fitanan. Ini perintah Rasulullah. Badiru bil amal, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan-amalan. Bil amali fitanan. Taqta'il lailil muslim, berlomba-lombalah kalian, terang-teranganlah dalam berbuat amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya. Fitanan, di masa-masa fitnah. Di riwayat yang lain kami pertegas, wal fitnatu bisyam. Dan fitnah itu adalah di Syam, bukan di Rohingya, bukan di Irak, bukan di Iran, bukan di Yaman, bukan di mana-mana negara, bukan di Kashmir, bukan di Uyghur, tapi di Syam. Fitnah pembantaian umat Islam. Sejak Maret 2011 sampai sekarang, fitnah ini masih terus membara. PBB pun belum dapat menebak sampai kapan berakhirnya fitnah ini. Nah, Nabi berkata, "Idza fasada ahlu Syam, fala khaira bikum." Kalau penduduk Syam, kalau negeri Syam sudah diobrak-abrik, sudah dirusak, maka kalian yang ada di berbagai negara manapun di muka bumi, tidak ada lagi kebaikan yang akan kalian tunggu, kecuali yang ikut-ikutan hancur. Indonesia akan hancur, Malaysia akan hancur, semuanya akan hancur apabila Syam sudah dihancurkan. Sekarang Syam dihancurkan. Artinya ke depan kita akan menghadapi berbagai macam bentuk kehancuran, baik bencana alam, baik sosial, baik politik, baik ekonomi yang hancur, baik kemarau, baik segala macamnya. Kita akan mengalami hal-hal yang mengerikan. Nah, Rasul bersabda, bila fitnah di negeri Syam di akhir zaman sudah terjadi, kalian sebaiknya berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Kita jelaskan, hanya orang beriman yang beramal soleh lah yang akan selamat dari dukhon. Apalagi apabila manusia paling celaka ini, besok subuh kita akan dengan khusus tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Ini kajian khusus kita besok subuh. Ini yang terpenting dari seluruh pembahasan akhir zaman, ini yang terpenting. Apabila Dajjal ini muncul, ya Allah, inilah dia petaka terbesar. Hanya orang beriman yang amal solehnya banyak, hanya orang-orang beriman yang ingin berbuat dosa, mereka-mereka lah yang akan Allah jaga dan Allah selamatkan dari Dajjal ketika Dajjal nanti keluar. Dan tanda-tanda Dajjal keluar ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya boleh meyakinkan Ibu Bapak semua, hampir 100% sudah terjadi. Ada faktanya tidak? Ada dalilnya tidak? Ada buktinya tidak? Ada nasnya tidak? Ada. Kapan? Esok subuh. Dan ini kunci daripada pembahasan akhir zaman. Yang tak datang besok subuh, anggap itu kiamat kecil dia dah mulai. Besok subuh wajibkan datang dan bawa bini. Yang sudah punya bini, bawa bini. Yang punya anak, bawa anak. Ya, bawa anak, bawa keluarganya. Siapapun kita, insya Allah Ta'ala, bawa keluarganya. Besok pembahasan kita paling penting. Bapak Ibu yang kami muliakan, cukup? Cukuplah. Ya, kita berjanji sampai jam 10. Sekarang kita berdoa, kita jadikan ini penutup acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu yang kami muliakan. Oh ya, tentang Imam Mahdi tadi. Sebentar, masih banyak lagi yang belum saya jelaskan berkaitan dengan Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda bahwa dia akan muncul ditandai dengan kekacauan dan tahun-tahun gempa. Kacau di Arab Saudi dan tahun-tahun gempa. Zuhurul Mahdi inda zalazil wa ikhtilafu ummati. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wa zalazil. kemunculan Al-Mahdi adalah ketika tahun-tahun gempa. Gempa. Kemudian perselisihan hebat terjadi di keluarga kerajaan yang menguasai Mekah dan Madinah. Sejak 7 November 2017 sampai sekarang, Arab Saudi kacau, Pak, di dalam. Kacau, sekacau-kacaunya di dalam. Dan ini semakin genting. Apalagi para pangeran sudah ada yang bersumpah tak lama lagi akan terjadi kudeta berdarah di Arab Saudi. Apapun yang akan terjadi, kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kaum muslimin, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu akan muncul ketika semua bencana-bencana besar terjadi di mana-mana. Petaka-petaka besar di muka bumi melanda di mana-mana. Dan peperangan, pertumpahan darah demi makanan, demi kekuasaan terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Juga Rasul berkata, ciri khas tertingginya adalah di Arab Saudi, pemimpin Mekah dan Madinah, apabila mereka sudah mulai ribut sama mereka dan tumpah-menumpahkan. Dua orang pangeran terbunuh dalam 24 jam. Yang satu adalah Pangeran Mansur bin Mukrin, anak kandung Mukrin bin Abdul Aziz Al-Saud, terbunuh saat helikopternya diledakkan. Belum lagi 24 jam, Pangeran Abdul Aziz bin Fahad bin Abdul Aziz juga mati ditembak setelah pengawal pribadinya baku tembak dengan pihak kerajaan. Baku tembak, habis pengawal pribadi. Kemudian Pangeran Abdul Aziz yang kemudian dibunuh. Dua orang pangeran dalam 24 jam dan mati terbunuh. Pangeran Khalid meloncatkan dirinya dari gedung lantai 3 di London, mati. Kemudian ada yang bersumpah dan ada yang mengambil bayat, ada yang ditangkap segala macamnya. Masya Allah, kaum muslimin gaduh, tidak bisa lagi ditutup-tutupi di Arab Saudi. Dan baru-baru ini Jazirah Arabiah dengan resmi membuka hubungan diplomatik, hubungan kasih sayang, hubungan cinta, hubungan perlindungan dengan Israel. Ini petaka besar kaum muslimin. Sudahlah, semakin dekat apa yang digambarkan. Nah, Rasulullah bersabda, kelahiran Al-Mahdi ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana di dalam satu bulan Ramadhan. 1981 Jazirah Arabiah disaksikan dan diberitakan kepada seluruh dunia sudah terjadi dua kali gerhana di Arab Saudi. Sementara Rasul bersabda, Al-Mahdi akan dibaiat di depan Ka'bah nanti di usia 40 tahun. Di hadis yang lain, di usia mendekati 40 tahun Al-Mahdi ini. Sementara kelahirannya gimana tadi? Kelahirannya di Madinah. Tanda kelahirannya apa tadi? Terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan. Kaum muslimin, di Jazirah Arabiah 1981 sudah terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Maka berarti kemunculan keturunan kandung Rasulullah itu sudah lahir. Kalau begitu usianya sekarang dalam hitungan Masehi sudah berapa? 37 tahun. Kalau dihijriahkan sudah 38 tahun lebih. Sementara Nabi berkata usia 40 tahun beliau akan dibayar atau mendekati 40 tahun. Artinya sangat dekat lagi. Penutup dari saya, penutup. Masuk kepada saya SMS. Yang SMS itu saya kasih lihatkan kepada istri-istri saya. Ha, kata Ji. Istri-istri saya baru aja anu. Iya, memang istri-istri saya, alhamdulillah saya punya istri bukan satu. Anak saya dikasih Allah alhamdulillah baru 16. Alhamdulillah. Dan insyaallah April akan lahir anak yang ke-17. Yang sekarang ada baru 8 laki-laki, 8 wanita. Itu baru namanya Ustadz akhir zaman. Kita kembali kepada pembahasan kita sedikit tadi, penutupan, menuju penutup. Jadi mendekati usia 40. Sekarang beliau sudah di usia, oh ya, SMS masuk, saya kasih lihat sama istri-istri saya. SMS ini dari Madinah Al-Munawwarah. Ternyata ada orang Indonesia yang tinggal lebih 20 tahun di sana menuntut ilmu. SMS saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mukadimah ya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Semoga Allah melindungi dan menjaga antum. Semoga Allah mengistiqomahkan dakwah antum. Saya adalah salah seorang di antara penuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Telah tinggal di Madinah lebih 20 tahun. Kajian Ustaz di akhir-akhir ini saya ikuti terus. Ustaz berbicara tentang sosok pemimpin umat Islam di akhir zaman dan keturunan kandung Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya di Madinah ini sudah bersahabat dengan orang yang nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali, ciri-ciri fisiknya lengkap seperti apa digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari kecil kami berteman dan bersama-sama sampai usia matang saat ini. Kami seringkali mengatakan engkaulah yang akan memimpin kami kelak, dan beliau berkata, semoga bukan saya. Saya berharap Syekh Fulan bin Fulan lebih berhak dari saya. Syekh Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Lalu terjadilah petaka pembantaian umat Islam di Syria. Dia mengajak saya berulang-ulang, marilah kita bantu saudara kita di Syria. Saya ingin berangkat ke sana. Semoga Allah syahidkan saya di Syam, di Syria, kata beliau. Saya katakan kepadanya, tidak, saya akan pulang ke Indonesia. Indonesia adalah tempat dakwah saya. Di Indonesia adalah tempat saya akan berjuang bersama-sama. Maka kata beliau, jika demikian, sampaikan kepada umat Nabi Muhammad yang beriman di Indonesia sana, bahwa Allah telah memberikan kepada saya penglihatan dalam mimpi. Penglihatan dalam mimpi. Berarti mimpinya orang beriman di akhir zaman kata Rasulullah adalah benar. Saya melihat langit mengalami hantaman besar dengan suara yang menggelegar. Setelah itu bumi gelap segelap-gelapnya. Dan setelah itu seluruh orang kaya serentak menjadi miskin. Dan semua kehidupan kembali ke zaman manual. Tidak ada satupun teknologi yang bisa dipakai. Dan pada saat itu kita harus mampu mempertahankan diri kita dengan jihad, mempertahankan negeri kita, agama kita dengan jihad. Bersiap-siaplah untuk berjihad. Amalan yang paling kuat adalah amalan-amalan yang akan menjaga kalian daripada petaka-petaka besar. Sampaikan kepada mereka, adapun saya ingin syahid di negeri Syam. Lalu kami pun berpisah. Kami berpisah, Ustaz, setelah antum baca SMS saya ini, WA saya ini, Ustaz tidak akan bisa menjawab dan membalas WA saya. Karena nomor ini akan langsung saya musnahkan. Hanya saya pastikan kepada Ustaz, dakwah antum tentang sosok pemimpin akhir zaman adalah hak. Sosok itu telah ada dan orang itu sedang menuju persiapan untuk kita baiat bersama-sama. Lanjutkan dakwah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Istiqomahlah antum. Semoga Allah kuatkan antum. Assalamualaikum. Saya baca itu, mungkin saya terlambat baca kali. Lalu saya baca, kemudian saya balas, memang enggak ada ini masuk apa-apa. Ya, sudah jelas itu nomornya sudah tidak ada lagi. Yang pasti beliau sudah memberikan gambaran itu. Nah, bagi saya, wahai Bapak Ibu, petunjuk-petunjuk tanda-tanda kemunculannya itu lebih penting. Karena itu lebih lengkap sekarang ini. Insya Allah Ta'ala sebelum kita pasang Dajjal, kita sempurnakan sedikit lagi tentang Al-Mahdi besok subuh. Ya, di Masjid Agung, Usuluddin. Insya Allah Ta'ala. Dan saat itu Bapak Ibu baru paham betapa kita sudah sangat dekat dengan yang digambarkan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Baik, sebelum kita berdoa, Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu saya didatangi oleh wakil daripada yang mengundang saya kemari, saya katakan kepada mereka, baik, bisakah saya di sana nanti mengajak umat Islam sama-sama berjuang bersama dengan saya, membantu perjuangan saya di Payakumbuh Sumatera Barat dalam bentuk seperti ini, kata beliau bisa, insya Allah. Beliau pastikan saya bisa. Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Haji Afriadi, saya sampaikan kepada beliau, silakan Ustaz, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya mendirikan Yayasan Al-Hufaz di Sumatera Barat. Yayasan Al-Hufaz ini di Kota Payakumbuh pusatnya, dan Alhamdulillah fokusnya adalah untuk pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah, termasuk lembaga pendidikan Al-Quran yang kalau ada tamu-tamu dari luar provinsi, biasanya pemerintah kita arahkannya setiap bandingnya ke kita, Pak. Berarti ini dianggap diakuilah insya Allah, Alhamdulillah. Santri-santri kita mulai dari PAUD, TK, SD, dan KUTA. Lalu kita buka pesantren tingkat SMP. Kami sebut dengan Madrasah Mulazamah Ulum Syariah MMUS Al-Hufaz. Dan Alhamdulillah kita telah melahirkan santri-santri yang hafizul Quran dalam 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 4 bulan, paling lama 2 tahun sudah pada hafiz Al-Quran. Dan mereka memiliki keistimewaan segi adab, ibadah, dan akidah yang Alhamdulillah kami sangat bersyukur, sehingga orang tua mereka bangga. Sebagian santri kita, Alhamdulillah sedang kita bodok sekarang untuk dipersiapkan berangkat ke luar negeri, belajar di Timur Tengah atau di Turki. Bapak Ibu yang kami muliakan, target kami 7 tahun anak-anak tamat ini program kita. Nah sekarang untuk tamatan tingkat SMP, mereka tahun ini insya Allah April Mei sudah tamat. Untuk lanjutan mereka, kita terpaksa harus buka lagi Madrasah Mulazamah Ulum Syariah tingkat SMA-nya. Untuk ini Bapak Ibu kami muliakan, kami sudah diberi Allah rezeki berupa lahan tanah yang cukup luas, seluas 30 hektar. Alhamdulillah di Syariah Lawih, Kabupaten 50 Kota, ya. Sudah balik nama atas nama kita, Alhamdulillah. Dan di sanalah kita rencanakan akan memusatkan semua pendidikan kita. Sekarang ini masih di Kota Payakumbuh dan sekarang akan kita bangun di sana. Seorang pensiunan Chevron, tidak usah saya sebutkan namanya, dia survei ke Sumatera Barat mana-mana pesantren yang menurutnya bisa dipercaya, lalu akhirnya jatuh pilihannya kepada kita. Pak, setelah dia lihat dari dekat, dia bergaul dengan orang-orang kita, lalu beliau menitipkan dananya. Alhamdulillah dari dana itu kita bangun pesantren untuk tingkat SMP yang sudah bangun sekarang. Nah sekarang yang tingkat SMA-nya kita akan bangun 3 lantai, luasnya 12x39 dengan per meternya lebih kurang 2.300.000 rupiah, ya, per meternya. Kaum muslimin yang kami muliakan, perjanjian saya dengan pemborong dari Pandaan Jawa Timur, dari perusahaan Pidaladan namanya, Pidalalang nama perusahaannya. Saya sudah survei langsung ke pabriknya, ke usahanya, tukang-tukangnya bekerja dengan masya Allah profesional. Insya Allah 7 bulan kata beliau sudah serah terima kunci. 7 bulan sudah serah terima kunci. Dan bangunannya dibuat konstruksinya anti gempa, masya Allah. Dengan konstruksi bangunan yang memang dipersiapkan betul untuk pondok pesantren yang bisa menampung jumlah yang besar. Alhamdulillah kaum muslimin, perjanjian kami, ada suratnya perjanjian kami buat dengan beliau. Setiap minggu saya setorkan uang ke mereka itu 100 juta, setiap minggu 100 juta, setiap minggu 100 juta. Nah yang baru berjalan sekarang baru 3 minggu yang berjalan baru. Alhamdulillah tiap minggu kita masih terus. Kedepannya saya tidak tahu, awalnya juga saya juga tidak yakin bagaimana kita bisa mewujudkan 3 lantai, lantai bawah serbaguna, lantai tengah adalah asrama, lantai atas tempat ruang belajar. Nah kaum muslimin, akhirnya Allah kuatkan hati saya, Allah kuatkan hati saya, dan saya digerakkan oleh Allah sampaikan saja kepada hamba-hambaku yang beriman dalam kajian-kajianmu, Allah yang akan bukakan hati mereka. Ini saya sampaikan malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa bersama-sama saya bawakan harta Bapak ke akhirat. Saya bawakan harta Bapak ke akhirat. Yang mau menabung untuk akhiratnya, tabunglah. Sampaikan kepada kami, lewatkan kepada kami, insya Allah Bapak terima di akhirat. Di dunia bertabunglah dalam bentuk bunga-bunganya yang diterima, insya Allah bunga-bunga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkahi Bapak Ibu di semuanya. Insya Allah malam ini tetap kita akan tangguh rapat, kita tetap akan jalan tangguh rapat. Sementara yang akan transfer melalui mobile banking juga saya persilakan ke nomor berikut. Silakan yang anak-anak muda kita, siapa yang akan bisa menolong untuk tangguh rapat ini, selanjutnya siapa yang bisa 100.000, 50.000 atau berapa saja sanggupnya, bismillah. Namun saya berharap mudah-mudahan ada yang mengambil permeterannya. Tapi itu saya serahkan kepada iman masing-masing Bapak. Ini pembantu saya nanti baca ini juga di besok. Baca ini juga kalau saya sendiri. Ah, kalau besok itu sudah bisa paket yang putar-putar tadi. Ya, karena yang lain lagi akan kita tulis. Silakan Bapak Ibu, nanti kita berdoa bersama-sama. Habis itu kita tutup juga dengan kafaratul majelis. Ini BCA atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Dan ini BSM atas nama